Dalam penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala tentang kufru tarikis sholat, tentang kafirnya atau kekufuran orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja walaupun dalam keadaan malas-malas, kaslan atau takasulan atau mutahawinan. Dan ada contoh yang terkait dengan kafirnya orang yang meninggalkan sholat, yaitu hadis yang kata beliau Syekh bin Baz dalil yang terkuat, dalil yang terkuat, dalilnya apa? Man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu min aqwa adillati kufri tarikis sholat. Lihat halaman 50. Faqala man taraka fardhon wa shala arba'atan wa la shala arba'ata furudin kafara. Beliau Syekh bin Baz berkata, barang siapa yang meninggalkan, orang yang meninggalkan satu kali salat kewajiban, salat fardu yang wajib tinggalkan satu saja sekali, dan salat yang empat kali dilakukannya juga kafir, kafara. Masalah arba'ata furudin, meninggalkan satu dan sholat empat yang lain dari lima waktu sholat itu juga kafir. Likolin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mantaraka sholat al-asri faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar maka telah hangus amalannya. Min aqwa adilati kufri tarikis sholat, kata beliau Syekh bin Baz, termasuk dari dalil yang paling kuat tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat atau tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Fahubutul amal yadul alal kufur al-akbar. Hangusnya amalan menunjukkan tentang kekufuran yang dikatakan kufur al-akbar, kufur yang dikatakan kufur besar, yaitu yang mengeluarkan dari agama. Hubutul amal yakunu bil kufur billahi, hadha wal aglab. Hubutul amal yakunu bil kufur, hangusnya amalan adalah keberadaannya dengan kekufuran dengan Allah. Nah, maka oleh itu meninggalkan salat asar termasuk amalannya sudah hangus, berarti dia termasuk kufur dengan Allah. Inilah pemakaian yang paling terbanyak dalam masalah makna hubut, yaitu hangus. Qala ta'ala walau asyraku lahbita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau mereka melakukan kesyirikan, sungguh akan sia-sia hangus dari mereka apa yang dulu mereka amalkan. Wa qala ta'ala wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang kufur dengan keimanan, maka telah hangus amalannya, sedangkan dia di akhirat nanti dalam keadaan orang-orang yang termasuk orang-orang yang merugi. Suratul Maidah ayat kelima. Kemudian beliau Syekh bin Baz melanjutkan, hadza mitsalun litarkis shalawat shalatul asr. Hadis tadi adalah sebagai contoh kekufuran orang yang meninggalkan salat, yaitu salat asar. Ma'anannasa kot yusgolun. Sedangkan manusia kot yusgolunnya apa? Kadang tersibukkan. Sedangkan sesungguhnya kebanyakan manusia kadang tersibukkan anha apa? An sholatil asr. Jadi manusia itu kadang tersibukkan dari salat asar. Kenapa? Bimaji'in bisa babi maji'ihi minal a'mal, karena dengan sebab datangnya mereka dari kerja. Wa nahi dalika, dan semisalnya dari kesibukan yang menyibukkan mereka dari salat asar. Wa ma hadza idza taraka habita amaluhu. dengan kemungkinan ada tersibukkan dalam waktu salat asar karena pulang dari kerja, balik dari kerja, itu pun apabila dia meninggalkan salat tersebut maka hangus amalannya. Amaluhu, amal ini mufrad mutuf kepada domir, yakni ma'rifah, maka menunjukkan apa? Umum, yakni semua amalannya. Habita amaluhu, yakni semua amalannya. Mufrad mudhaf ila al-ma'rifah yufidul umum. Jadi semua amalannya hangus begitu. Bukan satu saja amalannya hangus. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah. Satu. Kalian enggak akan mampu menghitungnya. Berarti apa disebut nikmat adalah kata mufrad, kata tunggal. Tapi mutlak kepada ma'rifah yaitu Allah. Maka semua nikmatnya. Demikian juga siapa yang meninggalkan salat asar hangus amalannya, jadi semua amalannya hangus. Nah, maka dengan demikian menjadi kafir. Bagaifa bighairiha, maka bagaimana dengan selain salat asar yang ditinggalkan? Fal maqsudu anna tarika salati walau ba'dal ahyan yakfuru wa alaihi taubatu ilallah. Nah, ini ikhwah, ini adalah yang telah kita sebutkan berkali-kali bahwasanya ini perkara khilafiyah antara para ulama. Ada yang mereka meninggal mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat seperti Syekh bin Baz, ada yang mengatakan tidak kafir tapi termasuk dosa besar, lebih besar daripada zina. Itu meninggalkan salat. Fal maksud anna tarika salat, maka yang dimaksud bahwasanya orang yang meninggalkan salat adalah kafir walaupun ba'dul ahyan, sekalipun apa? Sebagian waktu saja, bukan semuanya. Wa alaihi taubatu ilallah, dan kewajiban dia adalah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya cukup bagi dia untuk kembali dia menjadi seorang muslim. Perkataan Syekh bin Baz dinukil dari Nurun ala Darab. Nurun ala Darab. Jam'u Suwair, Suwair yang mengumpulkan fatwa Nurun ala Darab. Waqala, berkata juga Syekh bin Baz rahimahullah taala, fal hasil anna man taraka salata yawman aw syahran aw sanatan aw bil usbu marratan aw bil usbu marrataini wa kafirun bi kulli halin. Walhasil, ini hasil daripada pembahasan kita, sesungguhnya siapa yang dia meninggalkan sholat satu hari atau satu bulan atau satu tahun atau dalam sepekan sekali atau dalam sepekan dua kali, usbuhnya apa? Sepekan sekali atau dua kali meninggalkan sholat, maka kafir bikuli halnya apa? Pokoknya dia kafir, ya gitu. Pokoknya dia kafir walaupun meninggalkan sekali dalam satu minggu atau meninggalkan satu tahun atau satu hari atau satu bulan. Li'anna kullama kana tarku aktsara sara al-kufru ashadda. Kenapa? Karena kullama artinya apa? Gimana ngertikannya? Setiap kali meninggalkan itu lebih banyak, maka kekufurannya lebih dahsyat. Nah, mahum ya ikhwah, ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh bin Baz tentang kufurnya tarikus sholat. Wa su'ila kila lahu afallahu anka. Apa mana afallahu anka? Jumlah doa, iya semoga Allah memaafkan engkau ya Syekh, yang itu. Afallahu anka, semoga Allah memaafkan engkau. In qala rajulun, dalam kurung ini tambahan dari siapa? Muhammad bin Nasir Al-Fihri hadullah ta'ala, untuk memperjelas maksud dari kalamnya Syekh bin Baz. Jika seseorang bilang la ta'muruna, ini jangan kalian memerintah aku untuk sholat, Jika ada seorang yang bilang, jangan kalian memerintah aku sholat, fa'ana la usolli, aku gak akan sholat. Wa'anallah ghafurun rahimun, sesungguhnya Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang, pengasih. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Saya gak sholat walaupun kau perintah. Allah maha pengampun, dah. Allah akan mengampuni saya. Apa aja, Pak? Maka beliau Syekh bin Baz menjawab pertanyaan tadi, yu'allamu annahu kafirun, yu'allamu dikasih tahu, diberitahu orang tadi yang ngomong bahwasanya saya, dia enggak mau sholat karena apa? Karena Allah maha pengampun, maha pengasih. Kasih tahu orang tadi bahwasanya dia adalah kafir. Wallahu ghafurun rahimun lil muslimin, dan Allah memang maha pengampun, maha penyayang bagi orang-orang Islam. Walaisa lil kafirin, bukan pengampun, bukan penyayang untuk orang-orang kafir. Mafhum? Jadi engkau enggak masuk gitu. Enggak masuk dalam ampunan Allah, enggak masuk dalam kasih sayangnya Allah gitu maunya. Ya memang Allah maha pengampun, lagi maha penyayang, tapi untuk kaum muslim, bukan untuk kamu gitu, karena kamu enggak mau sholat. Demikian Syekh bin Baz menjawab, mengajari kita untuk menjawab seperti itu. Nanti orang dengar katanya enggak hikmah. Kalau nanti kita dadang ngomong begitu, dadang yuk ngomong wong ra salat ora hikmah. Mosok Allah maha pengampun bagi orang muslim dan bagi orang yang enggak salat itu enggak dapat ampunan. Enggak hikmah. Maksudnya Yahya, ayo aku Yahya, Yahya, ayo oh Yahya, ayo. Ya udah, besok lagi kawan-kawan panggil Yahya, ayo taib, Mas Yahya, Abu siapa? Abu Baidillah, ayo taib. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada orang bilang seperti itu, maka orang seperti semisal jamaah tabligh. Jadi kalau mau berdakwah, mendakwai orang yang enggak mau sholat, jangan bawakan hadis seperti ini. Itu nanti malah lari katanya. Ya kan? Hadis tentang fadhil sholat. Nah, jangan datangkan tentang hadis yang mengancam orang yang meninggalkan sholat. Itu yang biasanya jamaah tabligh seperti itu. Antum pernah Pak Nur Hadi? Seperti bener lihat ternyata. Nah ini Pak Nurdin itu pernah jadi jamaah tabligh. Alhamdulillah mantan jamaah tabligh lebih bagus daripada mantan salafi. Nah itu. Iya toh. Mantan orang gila lebih daripada mantan orang waras. Baik. Jadi seperti itu, ada seperti ini. Kalau kita dakwakan jamaah tabligh katanya tidak hikmah, maka siapapun yang mengatakan itu tidak hikmah berarti dia taman hajat bi menjadi jamaah tabligh. Ya, jadi bermetode dengan metodenya jamaah tabligh. Sangar. Nah, taib. Nah, sebagai syahidnya adalah beliau ini Pak Nur Hadi. Dan memang dulu saya pernah dengar dari sebagian jamaah tabligh, cuma ya cerita dari cerita ternyata apa benar. Ada tulisan tentang apa jamaah tabligh, qutbiyah ya fitnah fa'arifuha, qutbiyah ya fitnah fa'arifuha, pemahaman Said Qutb, aliran qutbiyah adalah fitnah maka kenalilah. Di situ disinggung tentang metodenya jamaah tabligh, ternyata apa? Selaras dengan metodenya Ikhwanul Muslimin. Nah. Kita tersebut sekarang hilang entah kemana. Dulu dipinjam Ustaz Asnur, terus balik, gak jadi balik ke rumah entah kemana. Dulu katanya sudah dibalikkan tapi hilang. Siapa yang punya apa itu, rujukan tolong diberikan kalau ada nanti. Nanti perlu kita ajarkan. Qutbiyah ya fitnah fa'arifuha. Nah, itu dicetak tahun 95-an. Sekitar 21 tahun yang lalu di Mekah. Sebarkan di Mekah. TWH perhatikan itu. Jadi kalau orang tadi enggak sholat, bahkan diperintah juga, saya enggak sholat, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jawabannya iya, memang Allah Maha Pengampun juga lagi Maha Penyayang bagi orang-orang Islam. Dikasih tahu bahwasanya kamu kafir, kamu bukan termasuk orang-orang yang dapat pengampunan. Ini jawabannya Syaikh bin Baz terhadap orang yang ngomong tadi. Qala sa'il, faddal. Berkata orang yang bertanya, yutlaku alaihi anna kafir ya syekh. Yutlaku alaihi alaman alaman taraka salata. Anna kafir ya syekh, apakah bisa di langsung di apa? Diungkapkan pada dia bahwasanya dia kafir, begitu syekh. Jadi kalau saya jumpa sepulan ya kan, Ali terlah enggak salat. Jadi Ali kamu kafir. Begitu. Boleh sih? Jawabannya apa? Naam. Iya. Apa? Nah, itu. Pak jawab naam. Ya. Qala sa'il ya'ni yasih anni aqulu lahu innaka kafirun. Ditekan, ditekan lagi, diperjelas lagi. Yang bertanya bilang, yakni jadi benar kalau saya ngomong kepada dia bahwasanya engkau adalah kafir. Fa'ajaba man taraka sholata fahuwa kafirun. Siapa yang meninggalkan sholat adalah kafir. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa anta. Yang ngomong itu Nabi, bukan kamu. Kata Syaikh bin Baz. Yang mengatakan kafir itu bukan kamu tapi Nabi. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan tentang kafirnya kamu itu adalah Nabi bukan. Nah, tentang kafirnya orang tadi, orang yang ajak ngomong tadi adalah Nabi bukan kamu. Apa? Nah. Jadi, kusipulannya lancang, ngafir-ngafir na uang. Nah. Apa? Jawabannya apa? Bukan saya, tapi Nabi bilang orang yang tidak sholat hukumnya kafir. Demikian Syaikh Bas mengatakan, yang ngomong itu Nabi yang berkata kepada dia itu. Kamu cuma menirukan saja. Nah, terus bertegas lagi. Wasuila fi maudin akhar. Ditanya juga dalam tempat yang lain, qila lahu. Lakinnal hukmu alaihi ainan bi annahu kafirun. Ditanya lagi tempat yang lain, dikatakan pada Syaikh bin Baz. Kan tapi hukum pada orang tadi yang meninggalkan sholat secara datnya, ainan secara apa? Datnya langsung wongi, maksudnya dia kafir, kafir. Fa jawaban na'am, iya. Li'anna taraka sholat, iya karena dia meninggalkan sholat. Lihat tanda kita nomor 4 tadi, syarah kitab tauhid, yang ketujuh bagian alif, bukan a. Qala wa qala Abu Dawud fi Masailil Imam Ahmad. Sami'tu Ahmad yaqul idza qala rajul la usolli fa huwa kafirun. Kata Abu Dawud, saya mendengar Imam Ahmad berkata. Imam Abu Dawud. Kata Imam Ahmad, apabila ada orang, apabila seorang berkata saya tidak salat, maka dia kafir, bahwa kafir, maka dia kafir. Ini kitab yang namanya Masailu Imam Ahmad. Waqala Abu Dawud fi Masail Imam Ahmad. Abu Dawud siapa? Abu Dawud? Imam Abu Dawud. Dalam kitab namanya Masail Imam Ahmad dengan nomor 1761. Kata Abu Dawud, aku mendengar Imam Ahmad berkata, apabila ada orang berkata, saya tidak sholat, maka dia kafir. Aku di sini. Ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, kamu kok gampang ngabarkan orang yang enggak salat? Nabi yang bilang. Paham? Seperti riba haram, sebenarnya riba yang haram bukan kita. Allah yang mengharamkannya, Nabi yang mengharamkannya. Paham ya, Pak? Nah, seperti itu. Qala sa'il, Tadi tantangan nomor satu, naam aslinya ih, ih. Fa'ajabah ih, ih maksudnya iya adalah ya. Naam. Sama saja. I atau naam sama saja. Cuma naam lebih fusha. Kalau saya berkata seorang yang tadi yang bertanya, laukana muta'awilan, walaupun dia yang tadi tidak sholat mentakwil, ya kan? Fa'ajabah ta'wilu ma'lahu sughlun fihada. Ta'wil dalam masalah meninggalkan sholat ma'lahu sughlun, enggak tangguh dalam hal ini. Apa? Malahu sughlun, enggak tangguh. Artinya enggak boleh digunakan takwil dalam hal ini. Takwil enggak berguna di sini, enggak malahu sughlun. Bihada. Nususul kitab wa sunnah ala wujubi ada'is shalah, nas-nas Al-Qur'an dan sunnah, ya kan, menunjukkan tentang wajibnya menunaikan sholat. Fata'wilu mayan fa'ubiyata, maka ta'wil tidak bermanfaat dalam perkara meninggalkan sholat. Ta'wil tidak bermanfaat, enggak berguna dalam perkara meninggalkan sholat. Lihat tentang kita nomor 2. A'ilaukana tariku sholati amdan yata'awalu annahu bitarkihi laha kafara kufran asghara la akbara ma'a ilmihi bitahrimi tark. Yakni orang yang mentakwil tadi, orang yang tadi meninggalkan sholat tadi dengan sengaja mentakwil bahwasanya dia meninggalkan itu tahu bahwasanya kufurnya kekufuran kufur asghar bukan kufur akbar, dan dia dalam keadaan mengetahui bahwasanya meninggalkan sholat hukumnya haram. Berarti kan ini penting, ini penting sekali. Ma'ilmihi bitahrimit tarak, dia itu mentakwil bahwasanya meninggalkan sholat itu adalah memang haram dan kufur juga, cuma kufur asghar, katanya kufur kecil bukan kufur akbar. Kalau mentakwil seperti itu, apakah kita kemudian mengikuti takwil dia atau tetap kita hukum sesuai dengan ilmu kita? Ini yang perlu dipermasalahkan. Qala bin Bas fi majmu'il fatawa, berkata bin Bas dalam kumpulan fatawa jilid ke-7 halaman 417, hukmu man taraka sholata minal mukallafin al-kufru al-akbar fi ashahi qawlai al-ulama wa in lam ya'taqid dalika huwa. Hukum orang yang meninggalkan sholat dari orang-orang yang mereka sudah mukallaf adalah hukumnya kufur akbar, kufur besar. Ini pendapat yang paling tersohi dari dua pendapat diantara para ulama yang ada terkait dalam orang meninggalkan sholat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan kafir akbar, ada yang mengatakan kafir asghar. Cuma kata yang kata Seven pas yang paling tersohi adalah yang kafir akbar. Sekalipun tidak meyakini tentang kekufuran al-akbar tadi, tapi hakikatnya adalah kufur akbar. Li'annal i'tibar fil ahkam bil adillah syar'iyyah la bi'aqidatil mahkum alaihi. Kenapa? Karena i'tibar itu, karena yang diambil pengertian dalam masalah hukum dengan dalil-dalil syar'i, bukan dengan keyakinannya orang yang dihukumi. Mahfum? Mahfum Mas Abu Ubaid? Ubaidah? Hah? Ubaidillah? Nah, jadi maksudnya gimana? Maksudnya? Nah, bagi orang yang memilih pendapat ini, dia enggak peduli dengan keyakinan orang yang antum hukumi gitu. Paham toh? Ini berarti kalau memang pendapat yang sahih kamu pilih bahwasanya perkara ini adalah hukumnya wajib, yang lain mengatakan tidak wajib, antum katakan tetap Pak, wajib itu maunya. Jangan kemudian kamu mengikuti orang yang antum ingkari dalam perkara tersebut. Di sini orang yang tadi meninggalkan sholat karena dia mentakwil punya keyakinan memang itu haram meninggalkan sholat. dan kufur juga, cuma kufurnya kufur kecil, bukan kufur akbar menurut pendapat orang tadi. Bagaimana sikap orang yang memiliki pemahaman bahwasanya ini adalah kufur akbar, tetap juga ditegaskan bahwasanya sesuai dengan dalil syar'i, bukan keyakinannya seorang yang dihukumi. Nah, wa kadza man yata'ata mukaffiran minal mukaffirat, demikian juga orang yang yata'ata, apa? Yata'ata itu apa? Mengerjakan lewa bisa juga. Demikian juga orang yang mengerjakan perkara yang mengkafirkan dari hal-hal yang mengkafirkan. Seperti orang kan ada orang yang minta yang di kota yang dikubur, sementara dia meyakini tidak kufur akbar. Gimana kita yang meyakini itu kufur akbar? Itu tetap kita katakan apa? Kufur akbar seperti itu. Kenapa? Karena hukum itu itibarnya dengan dalil syar'i, bukan dengan keyakinannya orang yang dihukumi. Makanya sebagaimana kita mengingkari telolah bahwa dakwah melalui televisi hukumnya adalah bid'ah, haram. Itu kita ingkari, walaupun orang yang kita ingkari tadi, saya enggak meyakini haram. Ya mbok yoho. Hah? Ayo. Apa itu? Seperti itu. Mengambil ilmu ke IAIN, tarolah. Saya meyakini boleh karena ada manfaatnya. Ya mbok yoho, karena itu adalah berseberangan dengan pemahaman para salafus saleh. Ya wis. Jadi hukum bertukar dengan apa? Dengan dalil, bukan dengan pemahamannya orang yang menghukumi. Nah. Kantong dalilnya. Wa qala fi nurin ala darab. Dhahirul adillah syar'iyyah annahu la yughfaru lahu. Berkata juga Syekh Ibn Baz dalam kitab Nurun ala darab. Ini dari kumpulkan tadi, dari kumpulkan Suwair jilid ke-6 halaman 89. Dhahirul adillah syar'iyyah, dalil-dalil syar'i yang zahir bahwasanya orang yang meninggalkan sholat la yughfar lahu, tidak diampuni jika mati di atas meninggalkan sholat. Falesa bisartin ay ya'lamal hukma fawwa ma'murun bisholat. Bukan dengan syarat dia itu mengetahui hukum. Kenapa? Karena dia adalah diperintah untuk sholat. Maksudnya apa? Pengkafiran bukan dengan syarat dia itu mengetahui hukumnya itu kufur akbar. Walaupun enggak mengetahui pun tetap dikatakan kan kafir, gitu maunya. Pengkafiran terhadap orang yang meninggalkan sholat, kata Syekh Ibn Baz, enggak disyaratkan dia itu mengetahui hukumnya syirik atau kufur al-akbar. Menetapkan hukum sesuai dengan dalil. Qalau biman ya'lamu wujubaha walam yusolli ma'adami ilmihi bihukmi tarikiha. Qalahu, berkata Syekh Ibn Baz, pada orang yang mengetahui hukum wajibnya sholat sedangkan dia tidak sholat, bersamaan dengan tidaknya ada ilmu pada dia tentang hukum meninggalkannya, bersamaan dengan tidak ada ilmu pada dia tentang hukum meninggalkan sholat tersebut, tapi dia tahu tentang wajibnya sholat kemudian dia meninggalkan. Kemudian dia enggak tahu tentang bagaimana hukum meninggalkannya, dikatakan juga kafir. Hah? Ta'yinan si pulan tadi dikatakan seperti itu. Ini pendapatnya saya bin Bas, kita bacakan. Ngapun ya, Kwa? Baik. Enakunna. Qala sa'il. Lakin hal yahkamu alai ainan bil kufri waridda wa la yarisu wa la yurasu wa la yudfanu fi maqabril muslimin? Yang tadi bertanya bilang lagi. Apakah dihukumi pada orang tersebut secara takyin langsung nama orangnya, dihukumi dengan kekufuran dan murtad, dan dia tidak mewarisi jika ahli warisnya mati, dia masih hidup. Walayu rasul juga tidak diwarisi jika dia yang mati, dan tidak dikubur di kuburannya kaum muslimin. Fa'ajaba, na'am, iya. Dia kalau tidak sholat, enggak mewarisi orang keluarganya yang mati yang sholat. Maaf? Kalau dia mati, keluarganya yang sholat tidak mewarisi dia. Dan tidak dikubur di kuburnya kaum muslimin. Ini perinciannya masih panjang. Bagaimana nanti kalau kita tidak tahu dan semisalnya, nanti akan diperinci oleh Syekh bin Baz dalam beberapa halaman berikut ini. Maka itu perhatikan ya ikhwah, tolong diikuti terus. Fajaban na'am, ya seperti itu. Musliman sabaddin, seperti orang yang mencela agama. Mansabaddin, orang yang mencela agama, apabila diangkarul wujub atau yang mengingkari kewajiban, maksudnya kewajiban yang sudah mujma alaihi seperti salat. Lau angkarul wujub, ama yuhkamu alaihi bil kufur? Jikalaulah orang tersebut mengingkari kewajiban salat, bukankah dihukumi padanya dengan kekufuran? Nah, jawabannya apa? Pasti iya. Man qama alaihi dalil bi kufrihi yukaffaru sawa'un zaidun aw amrun. Siapa yang telah tegak padanya dalil, orang yang tegak padanya dalil dengan kekufurannya, dalil telah tegak tentang kekufuran dia tadi, maka dikafirkan orang tersebut sekalipun zaitun ataupun amrun. Berarti apa? Apa? Ta'yin. Ta'yin. Berarti apa? Ditentokno. Gitu. Sekali meninggal namanya ini yo. Jadi gimana hukumnya si zaitun yang dia enggak sholat? Kafir. Dikubur di mana? Jangan dikubur di kuburnya kaum muslimin. Dimandikan? Tidak. Dan selanjutnya diwarisi keluarganya yang muslim enggak boleh mewarisi. Apakah dia kalau masih hidup keluarganya yang mati yang muslim dia enggak boleh mewarisi juga? Nah, itu maksudnya apa yang diinginkan oleh beliau di sini. Qala sa'ilha ma istata'u. Jadi enggak diminta taubat. Yang tanya juga bilang, "Mas tetap tidak diminta taubat." Fajab, maka saya bebas menjawab, "Indal qatl la yuqtalu hatta yustataba." Ketika mau dibunuh, tidak dibunuh orang tersebut yang tadi meninggalkan salat kecuali sehingga dimintai bertaubat. Jadi ketika dalam pengadilan syar'i dia enggak salat, kemudian hukumnya adalah karena kafir maka hukumnya dibunuh, karena murtad maka tidak dibunuh kecuali dia diminta dulu taubat. Ketika diminta taubat kok dia taubat, ya saya mau sholat kapok, ya gak sido dibunuh. Ketika dia gak mau taubat, dibunuh. Apa ini? Nah itu. Lakitul kubur yuh kamu alaih bil kufur, tapi kekuburan tetap dihukumi. Adapun ketika mau dibunuh, disembelih taruhlah, digorok gitu, ditembak, maka diminta taubat dulu. Ketika taubat enggak jadi. Nah, enggak jadi hukum bunuh. Adapun nanti menurut pemerintah ditahan dulu, di anu dulu, di apa? Sembuhkan dulu penyakitnya ya, itu perkara lain. Tapi enggak jadi dibunuh. Lakin la yuqtalu illa ba'dal istitabah. Tetapi hukumnya tetap dihukumi kufur, tapi tidak dibunuh kecuali setelah dimintai taubat. Muslimanah kumu ala umumin nasara, sebesar apa yang kita hukumi atas keumuman orang nasara. Kita hukumi mereka adalah kufar. Walakin la nuqatiluhum illa ba'da dakwa. Tetapi kita tidak memerangi mereka kecuali setelah adanya dakwah. Didakwai. Nah. Nah, di sini perlu diperhatikan. Qala sa'il, orang tadi yang bertanya juga melanjutkan, lakin mudhamu ha'ula'i la yatrukunha bil kulliyah wa inna ma yusalluna wa yada'un. Bukan dibaca wa yada'un, wa yada'un. Pada ayat da'u apa? Meninggalkan. Kalau yada'un dari kata da'a ya, yada'u pada ayat da'u. Nah, tadi yang bertanya melanjutkan, akan tetapi kebanyakan mereka tidak meninggalkan sholat secara keseluruhan. Hanya saja dan hanya saja mereka sholat juga dan kadang meninggalkan. Ya sholat ya juga bolong-bolong ringkasnya. Abum, lubang, lubang. Pak aja pak walau, nah, walaupun kadang sholat kadang tidak. tetap walau. Walau sholaw, ahyan sekalipun sekali-sekali sholat. Madamu tarokuha hatta yatubu ilallah, selama mereka adalah meninggalkan, tetap juga hukumnya dibunuh, dimintai taubat sampai mereka bertobat kepada Allah. Tetap hukumnya kafir sampai mereka bertaubat. Hukumnya tetap kafir sampai mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru hukum kekufuran lepas dari dia. Om di sini. Jadi perkara yang tadi perlu diingat bahwasanya orang yang meyakini tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat, walaupun terhadap orang yang tidak punya keyakinan seperti itu, tetap diyakini kah? Kafir itu yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz seperti itu dalam memahami hukum syar'i. Kenapa? Karena al-ahkam al-i'tibar biha bil adilah syar'iyah. Qala sa'il hafidhakumullah hadisu Ubadah. Berkata orang yang bertanya, semoga Allah menjaga kalian ya Syekh bin Baz, menjaga antum. Hadisnya Ubadah. Maksudnya kepada seorang sahabi, bukan nama orang. Man hafadu alaihi nakana lahu ahdun indallahi, kana lahu ahdun, kana lahu indallahi ahdun. Wa man lam yahafid lam yakun lahu indallahi ahdun, insya'a azzaba wa insya'a ghafara lahu. Hadisnya Ubadah yang berbunyi, siapa yang menjaga sholat tadi lima waktu, maka baginya di sisi Allah adalah punya ahad, apa? Punya perjanjian. Dan barang siapa enggak menjaga lima waktu itu, maka enggak ada di sisi Allah perjanjian. Jika Allah menghendaki ya disiksa, dan jika Allah menghendaki ya diampuni. Ini menunjukkan apa? Tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat dari sini. Fa'ajaba, maka Syekh Fathul jawab, laisal mahfud bihadha. Lafaz ini tidak mahfud, artinya apa? Riwayatnya tidak riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak terjaga dengan penjagaan yang sesuai dengan kawaid ilmu hadis. Al mahfud idza kana fiha naqsun. Nah, riwayat yang mahfud, riwayat yang benar-benar mahfud yang terjamin. Lafaz tadi yang tadi di atas tidak terjamin. Yang terjamin secara riwayat, idza kana fiha naqsun, apabila ada sisi kekurangan dalam menunaikan sholat, dalam pelaksanaan. Artinya ada sisi kekurangan kesempurnaan, kesempurnaannya dalam menunaikannya, bukan meninggalkannya. Ya, ini lafaznya man naqasa min hasai'an, orang yang meninggalkan sesuatu dari perkara sholat tadi, yakni apa? Mengurangi kesempurnaannya, mengurangi sebagian kewajibannya. Mahfum? Amma man lam ya'ti biha la mawa bimahfudin, adapun orang yang tidak mendatangkan sholat tadi, tidak melaksanakannya, tidak. Itu tidak la, yakni la wa mahfudun. La mahwa bimahfudin, yakni maksudnya orang yang meninggalkan sama sekali, itulah yang itu yang apa singkatnya apa? Amma man lam ya'ti biha. La, adapun orang yang memang enggak mendatangkan sama sekali, ya itu yang dibicarakan, enggak masuk dalam dapat insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu, enggak masuk. Idza intaqasa minha syai'an, yakni mislu idza hasala tasahulun fi ada'il wajib, mislu ma fil hadis anna shalawat nafilah yukammilu biha yukammalu bihal fardhu. Maksudnya dalam hadis ini adalah apabila terjadi tasahul, terjadi apa? Meremek dalam tasawulnya, dalam sa'inai melakukan sholat, dalam sa'inai menunaikan ibadah sholat. Jadi ketika menunaikan itu bukan dibikin yang sesempurna mungkin, cuma sa'inai. Kadang mungkin takbirnya, kadang mungkin apa bagian bacaannya atau rukuknya kurang begitu sempurna, Nah, itu yang dimaksud di situ. Seperti apa yang ada dalam hadis, bahwasanya salawat nafilah, salat-salat sunnah itu adalah bisa digunakan untuk menyempurnakan kewajiban. Artinya kewajiban-kewajiban salat yang dulu tidak sempurna dalam pelaksanaannya, dilakukan tapi tidak sempurna, ini bisa ditutup dengan melakukan memperbanyak salat sunnah. Salat sunnah kita ini untuk menutupi celah-celah dalam pelaksanaan kita salat wajib. Maksudnya celah apa? Celah dalam kurang kesempurnaannya, bukan kok meninggalkannya. Mahfum? Itu maksudnya. Wa tatawwu'u shadaqah yukamalu biha furudul zakat. Demikian juga sedekah-sedekah yang sunnah. Sedekah tatawu, sedekah yang sunnah, bukan sedekah yang sudah ada nisabnya. Ini bisa menyempurnakan kewajiban-kewajiban zakat yang wajib. Zakat yang wajib kadang kurang sempurna dalam sisi penunaiannya, dalam pelaksanaannya. Cuma kekurangan tadi bisa ditutup dengan sedekah yang sunnah atau seven pas. Ini namanya apa? Tandir, memberikan apa? Suatu penyerupaan dalam perkara hukum. Li'annahu qad yaqa'u naqsun lil insan wa ma huwa wa huwa matarakahu. Kenapa? Karena terkadang terjadi kekurangan dalam pelaksanaan yang tadi dilakukan untuk seseorang. Untuk seorang insan kadang mungkin melaksanakannya kurang. Tapi dia enggak meninggalkannya. Dia tidak meninggalkan, cuma ketika melaksanakan tidak sesempurna mungkin. Ini bisa ditutup kekurangannya dengan melakukan yang sunnah. Itu maunya. Tsumma takfiru sharihun, kemudian juga pengkafiran orang yang meninggalkan salat sangat gamblang. Wa hadis Ubadah ma huwa bi sharihin fil maqam law sahha inama fi intiqas. Sementara juga hadisnya Ubadah tadi bukan yang hadis yang gamblang dalam perkara ini. Jikalau hadis tadi sahih, hanya saja yang sahih adalah fihi intiqas, yakni sisi bentuk apa? Bentuk tidak menyempurnakan ibadah yang tadi wajib dalam pelaksanaannya, mungkin dalam sisi rukuknya atau sujudnya atau mungkin sebagiannya, perkara-perkara yang dilaksanakan tadi kurang khusyuk dan semisalnya, bukan kok meninggalkan. Inilah yang bisa ditutup untuk menyempurnakannya dengan melakukan sholat nafilah, sholat sunnah. Seperti sedekah-sedekah yang wajib, zakat-zakat yang wajib, karena kurang sempurna pelaksanaannya bisa dipenuhi dengan sedekah yang tatawu. Nah, dinukil dari Dam'ah al-Baziyah. Apa Dam'ah maksudnya apa? Air mata Syekh bin Bas. Air mata Syekh bin Bas. Dam'ah ketika bin Bas nangis. Kapan ketika nangis? Ketika ingat Syekhnya Muhammad bin Ibrahim, mufti juru fatwa negara Saudi Arabia sebelum beliau Syekh bin Bas. Itu namanya Dam'ah al-Baziyah. Tangisannya Syekh bin Bas. Apa namanya Dam'ah? Dam'ah itu apa? Air mata. Baziyah ya Syekh bin Bas tadi. Bagian bak Taibahnya apa? Tasilat Taibah. Mandur silsilatu liqa'at ma'a ikhwatin fillah li bin Bas. Lihat silsilah liqa'at. Apa makna silsilah itu? Silsilah itu apa bahasa Indonesia? Urutan episode pertemuan-pertemuan bersama ikhwah fillah. Ya, ini bersama Syekh bin Bas. Nah, nomor 3, kesat nomor 3 bagian alif tasjilat bardin. Wa hadis Ubadah rawahu Malik fil Muwatta. Kita sekarang bersama apa? Bersama Syekh Muhammad bin Nasir Al-Fihri dalam menjelaskan tentang sanadnya hadis Ubadah tadi yang dikatakan oleh Syekh bin Bas tidak terjamin sisi periwayatannya. Mahfum? Nah, maka sekarang kita bersama beliau mengikuti takhrijnya, yakni apa? Pembeberan tentang sanad hadis ini. Kata beliau Muhammad bin Nasir Al-Fihri yang mengumpulkan syarah ini, hadis tadi rawahu Malik fil Muwatta mencatat awal Birokem miatin wasabain 270 babul amr bil witir, bab perintah dengan witir, surat witir. Wa Abu Dawud juga riwayatnya Abu Dawud dengan nomor 1420 dan juga Nasa'i dengan jilid 1 dengan nomor 3330. Wa ghairuhum, selain mereka tadi, selain Imam Malik, selain Abu Dawud, selain Nasa'i, min tariqi Yahya bin Sa'id Al-Ansari an Muhammad bin Yahya bin Hibban au bin Habban an ibni Muhayriz anil Mukhtiji atau Mukhtiji an Ubadah marfu'an. Mukhtiji ini diingat dari Ubadah, hadis yang marfu' sampai Nabi. Warijalu kulum sikot illal Mukhtiji lam yuwasikhu ahadun, semua perawinya adalah orang yang sikoh, terpercaya, makbulu riwaya, riwayatnya terima, kecuali Al-Mukhtiji ini. Orang ini tidak ada seorang pun dari para imam, para imam yang mentausik dia, mengatakan si siko, enggak ada seorang pun. Hadis ini walahu syahidun, hadis ini punya syahid, punya penguat, punya saksi. Rawa Abu Dawud birakam arba'amia wa khamsa wa isrin 425 min tariqi Muhammad bin Mutarrif an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Abdurrahman as-Sunabihi an Ubadah marfu'an bilafat. Nah, jadi Al-Mukhtiji punya penguat, punya pengiring riwayat, yaitu Abu Abdurrahman as-Sunabihi. Al-Mukhtiji mengambil dari Ubadah, punya pengiring dalam pembawaan hadis ini, yaitu seorang yang namanya Abu Abdurrahman as-Sunabihi. Berbunyi hadisnya lafaz ini yang melalui jalannya Abu Abdurrahman as-Sunabihi ini, bunyi lafaznya khamsu shalawatin iftaradahunna Allahu ala ibadihi. Salat lima waktu yang Allah telah mewajibkan lima waktu tersebut kepada para hambanya, atas para hambanya. Man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna li waqtihinna fa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna wa khusu'ahunna kana lahu indallahi ahadun ayyaghfira lahu. Jadi hadisnya Ubadah ini dengan jalan Abu Abdurrahman as-Sunafihi berbunyi lima salawat Allah yang mewajibkan atas para hambanya. Siapa yang membaguskan wudunya dalam lima waktu ini dan melakukan sholat lima waktu ini pada waktunya, maka dia juga menyempurnakan rukuk-rukuknya, sujud-sujudnya, khusuk-khusuknya, maka orang tersebut memiliki ahdun di sisi Allah, memiliki perjanjian di sisi Allah untuk diampuni bagi dia. Wa man lam yaf'al falaysa lahu indallahi ahdun, siapa yang enggak melakukannya maka tidak ada perjanjian di sisi Allah bagi dia. Insa'a ghafara lahu wa insa'a adzabahu, jika Allah mengendaki ya diampuni dan jika tidak ya disiksanya. Wa dhairu isnadhi sihah, dhairnya sanad hadis ini adalah sihah, sahih. Nah, Ubadah yang di situ muridnya siapa? Apa memiliki murid Abu Abdurrahman as-Sunabihi ini. Sanadnya dhairnya sahih. Fa inna rijalau kullahum siqa, semua perawinya adalah siqat, illa annal imam Abu Hatim qad da'afahu a'allahu bi kitabil ilal, akan tapi melainkan bahwasanya Imam Abu Hatim telah melemahkan hadis ini dan mengatakan hadis ini berpenyakit a'allahu, berpenyakitan dalam kitabnya Ilal jilid 1 halaman 89. Wal hadis lahu syawahid, hadis ini juga memiliki beberapa saksi yang lain. Qad yatakawa, qad yatakawa al hadisu bi majmu'iha ila darajatil hasan insyaallah. Dengan beberapa saksi ini bisa juga menjadi kuat dengan terkumpulnya semuanya jalan hadis ini, periwayatannya menjadi derajatnya hasan insyaallah. Waqad ajaba al ulama an hadzal hadis bin nahwi kalami sayyidina rahimahullah. Kata Al-Fihri yang mengumpulkan syarah ini, ulama telah menjawab tentang hadis ini semisal kalamnya Syekh bin Bas ini, Syekh kami rahimahullah. Syekh bin Bas, jadi yang mengumpulkan ini adalah muridnya Syekh bin Bas Al-Fihri ini. Nah, telah dijawab oleh ulama tentang hadis ini dengan semisal jawab kalamnya Syekh bin Bas Syekhina kata Al-Fihri. Kalau Imam Muhammad bin Nasr fi kitabihi, ini kitab bin Nasr Al-Marwazi. Selain kita lanjutkan aja ke tempat yang akan datang, ini belum apa, nanti masih panjang dan waktunya sudah lewat ya, maka kita sambung nanti. Dan ada apa sedikit ralat kemarin, tiga perempuan yang sempurna adalah siapa, Asia, Maryam sama Khadijah. Dulu kemarin nyebutkan kita apa, Aisyah, yang benar adalah Khadijah. Baik. Alhamdulillah. Loh kok mati dhewe iki, kemar kamane piye rek?